Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarul umur muhtasatuha fa inna kulla mursabita wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalala finnar. Para ikhwabidina azzani wa azakumullah, kita dulu akidah masuk pada pembahasan iman kepada malaikat. Jadi dulu kita telah masuk pembahasan iman kepada malaikat masih mukaddimah. Kata malaikat itu adalah jamak dari kata malak yang diambil dari kata aluk. Aluk, al-aluk maknanya adalah maknanya adalah arisalah. Al-aluk arisalah. Jadi malaikat itu berarti para utusan. Ini malaikat. Wahum khalqun min makhluqatillah. Mereka adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka punya jisim yang tercipta dari nur. Yang latifah, yang lembut. Yang qadir ala tashakul wa tamassul wa tasawwur biswaril karimah, yang kadang mereka bisa menjelma, membentuk dalam bentuk wujud seperti manusia. Ini malaikat. Mereka adalah punya kekuatan yang besar. Mereka jumlahnya amat banyak seperti yang nanti akan sebutkan tentang mereka, yang tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu untuk beribadah kepadanya, menunaikan perintahnya. Mereka tidak ada yang bermaksiat kepada Allah sama sekali. Mereka selalu mengerjakan yang diperintahkan kepada mereka. Ini para malaikat secara umum. Kemudian tentang bahan ciptaan para malaikat. Wal madal ladzi khalaqallahu min hal malaikah ya an-nur. Jadi Allah menciptakan malaikat, mereka berasal dari madah, dari materi an-nur, dari cahaya. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, khuliqatil malaikah min nur, wa khuliqal jannu min marji min nar, wa khuliqa adam mimma wasifalakum. Kata Rasulullah SAW, khuliqatil malaikah min nur, malaikat diciptakan min nur, dari cahaya. Jadi khuliqatil malaikah min nur, malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marji min nar, dan jin, para jin diciptakan min marji min nar. Al marij maknanya adalah alhab, nyala api atau lidah api. Al muhtalit atau al muhtalat bi sawadinar, yang bercampur dengan api yang kehitam-hitaman. Jadi bahan ciptaan jin, para jin itu adalah api. Ya, api. Kemudian wakhaliqu Adam, Adam diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kalian, ya, dari mintinin, dari sari-sari tanah. Jadi malaikat itu bahan ciptanya adalah dari nur. Kemudian beriman kepada malaikat ini termasuk rukun iman yang 6 yang kita wajib beriman kepadanya. Beriman kepada malaikat itu ada kaifiyah, ada cara-cara kita beriman kepada malaikat. Di antaranya dijelaskan dalam usulul iman, kaifatul iman bil malaikah, cara beriman kepada para malaikat. Yang pertama, al-iqraru bi wujudihim wa tasdiq bihim kama dalat alaihi an-nusus. Yang pertama adalah kita wajib berikrar, mengakui, meyakini akan adanya para malaikat. Dan kita membenarkan kepada mereka para malaikat. Dalilnya sudah banyak yang kita baca. Di antaranya adalah walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 177. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa ayat 136 dan ayat yang lain banyak. Jadi yang penting tentang ini, kita dalil-dalilnya insyaallah sudah banyak yang kita hafal. Tetapi kaifiyah yang kita perlu pahami ialah kita wajib meyakini, berikrar bahwa malaikat itu memang ada. Malaikat itu adalah salah satu di antara makhluk Allah yang mulia. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iman bi annahum khalqun katsir. Katsirun jiddan bahkan. Kita yang kedua adalah wajib beriman bahwa mereka, para malaikat, adalah makhluk yang amat banyak. Satu, kita wajib meyakini adanya para malaikat, ya, dengan berdasar dalil-dalil yang amat banyak dalam Quran dan bahkan hadis. Yang dalilnya kita tidak perlu banyak ulang. Dalam hadis Jibril pun kita telah hafal insyaallah. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat bahwa mereka adalah makhluk yang amat banyak, yang tidak tahu tentang jumlah mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Seperti ditunjukkan dalam ayat Al-Muddatsir ayat 31, wa ma ya'lamu jununu rabbika illahu wa ma ya'lamu junudu rabbika, dan tidak ada yang tahu junuda rabbika, tentara-tentara Rabbmu, melainkan ya Allah Azza wa Jalla. Tafsir junuda rabbika adalah para malaikat. Ya. Karena banyaknya jumlah mereka para malaikat. Kalau ingin tahu tentang jumlah para malaikat itu bagaimana gambaran dalam hadis? Dalam hadis tentang Isra Mi'raj, ya. Dalam hadis yang cukup panjang, di antaranya hadisnya Malik bin So'ah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW yang kita ambil belakangnya. Ya. Summa rufi'a lil bali al baitul ma'mur. Fardu ya Jibril ma hadha. Qala hadha al baitul ma'mur yadkhulu kullu yawmin 70 alfa malakin. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhara ma'alihim. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis Isra Mi'raj, ketika Nabi dibawa naik ke langit, sampai langit 7, kemudian aku dibawa ke Baitul Ma'mur, sampai atas langit 7. Ya. Dalam hadis ada beberapa versi. Fa'udhu, maka aku kemudian bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ma hadha, itu apa? Qala Jibril alaihissalam kemudian menjawab, hadal baitul ma'mur, ini adalah baitul ma'mur. Baitul Ma'mur dijelaskan dalam kitab yang lain, banyak yang menjelaskan kalau di dunia itu ada Baitullah, ya, maka Al-Mukarramah di atas itu adalah Baitul Ma'mur untuk para malaikat. Dikatakan oleh sebagian ulama kalau diurut, ya, diluruskan antara Baitul Ma'mur dengan dunia, lurus dengan Baitullah, ya, di atas Baitul Ma'mur, di langit ketujuh. Ketika Nabi Muhammad sampai langit tujuh, diantaranya di sana melihat Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kullu yawmin 70 alfa malakin. Yang masuk setiap harinya, dalam hadis setiap hari masuk 70 alfa malak, 70 ribu malaikat. Idza kharaju minhu lam ya'udu fi akhara ma'alihim. Ketika mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur, mereka sudah tidak kembali lagi di saat yang lain. Entah kemana, Allah alam. Tidak jelaskan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan setiap hari Baitul Ma'mur itu didatangi oleh malaikat yang jumlahnya 70 ribu. Ini yang berkata Nabi. 70 ribu sejak zaman itu sampai sekarang. Tiap hari didatangi 70 ribu malaikat. Yang kemudian setelah masuk ke Baitul Ma'mur, ya, ibadah di dalamnya. Kemudian setelah itu keluar tidak kembali lagi. Tiap hari seperti itu. Ini malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Tiap hari semenjak Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Bahkan sebelumnya sudah, wallahu alam, mungkin sudah terjadi beberapa tahun yang lalu atau mungkin ratusan tahun yang lalu, wallahu alam. Ya. Ini di antara hadis yang menjelaskan tentang malaikat yang tiap hari mampir ke Baitul Ma'mur 70 alfa malak, 70 ribu malaikat. Jadi setiap hari yadkhuluhu kullu yawmin 70 alfa malakin idza kharaju minhu lam ya'udu fihi akhara ma 'alaihim. Jadi kata Jibril yadkhuluhu kullu yawmin, masuk ke Baitul Ma'mur tiap harinya itu 70.000 malaikat. Setelah masuk idza kharaju minhu, ketika mereka sudah keluar, lam ya'udu fihi, mereka tidak ada yang kembali ke Baitul Ma'mur itu akhara, di saat yang lain, ma'alim pada mereka. Jadi mereka tidak ada yang kembali lagi. Allah alam terus kemana. Ya. Ini kalau dihitung sampai sekarang berapa juta hari sejak Rasulullah sampai sekarang. Kali 70 ribu. Sudah berapa? Antum gak bisa mengalihkan mungkin. Ya. Itu satu hadis. Baru di langit yang ketujuh. Padahal di tiap langit ada malaikat. Itu dalam hadis Bukhari Muslim. Lafal li Muslim. Kemudian wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam yu'ta bi jahannam yawma idin la 70 alfa zimamin ma kulli zimamin 70 alfa malakin yajurrunaha. Dua hadis saja ini untuk kita menghitung malaikat atau mengetahui banyaknya malaikat. Dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa qala Rasulullah SAW telah bersabda yu'ta bi jahannama yawmidin, pada hari itu kelak di yaumil qiyamah akan didatangkan kepada jahannam, ya, laha 70 alfa zimamin, yang jahannam itu memiliki 70 alfa ziman, 70 ribu zimam. Apa zimam? zimam itu kadang-kadang diartikan dengan tali mengikat, tali pengekang atau kendali. Ini zimam. Makuli zimamin, di setiap zimam tali itu ada sab'una alfa malakin. Sab'una alfa malakin. Di setiap tali itu ada 70.000 malaikat. Ya jurunah yang menariknya. Jadi kelak dia milik akhirah, ya, malaikat yang menjaga jahanam, yang akan menggiring orang-orang yang akan masuk jahanam, ya, itu ada 70.000 zimam. 70.000 zimam, tali, walau alam talinya ya apa, mungkin ditariknya, mungkin nanti digeret untuk dorong orang-orang yang akan masuk neraka barangkali, walau alam gambarannya. Ya. Di setiap tali itu ada 70.000 malaikat. 70.000 tali, masing-masing tali 70.000 malaikat. Berarti berapa kali berapa? 70.000 kali 70.000 berapa? Bisa ngalikan? Hah? 7 kali 7 berapa? 49. Nolnya berapa? 8. Berarti berapa? 4.900.000.000. Hampir 5 miliar. Benar atau salah? 7 kali 7 mok 49. Nolnya berapa? Nolnya berapa tadi? 8 kan? 70.000 kan 70.000. Nolnya berapa? 4 plus 4 8. Oh ya, ada 4 miliar lebih. 5 miliar kurang sedikit. Kurang 100 juta. Itu yang megang tali. Tali apa? Tali yang ada di dekat neraka. Nah, itu yang megang tali di sana. Belum yang lain yang bertugas yang lain amat banyak. Ada penjaga surga, sekarang ya di bumi amat banyak. Ya, nanti kita sampaikan di antara ketika terkait dengan apa para tugas para malaikat amat banyak. Jadi kalau begitu, kita yakin malaikat jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Ini baru hadis, dua hadis saja yang cerita malaikat. Ya. Ini dalam hadis Sahih Muslim nomor 2842. Fadal al-hadisani ala kasratil malaika, maka dua hadis di atas menunjukkan akan banyaknya malaikat. Fidakan al-baitul ma'mur yadkhuluhu kulla yawmin sabuna alfa malak summa ya'uduna ilaihi wa inna ma yati ghair wa inna ma yati ghairuhum. Wa jahannam yati biha yawmal qiyamah hadzal 'adad min al-malaika. فكيف برهم من الملائكة الموكلين الموكلين بأعمال أخرى ممن لا يعلم عددهم إلا خالقهم تبار وتعالى. فدل حديثان, maka dua hadis di atas menunjukkan ala kasratil malaikah, akan banyaknya para malaikat. Fida kana al baitul ma'mur, bila keadaan baitul ma'mur tadi yadkhuluhu kulla yawmin sabun alf malak, setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Ya. Yang kemudian mereka la ya'uduna ilaihi, tidak kembali lagi. Fa inna ma ya'ti ghairum, tidak lain yang datang ke Baitul Ma'mur malaikat yang lain. Tiap hari berganti-ganti 70.000 malaikat yang masuk, terus keluar tidak kembali lagi. Terus tiap hari seperti itu. Ditambahkan lagi di jahanam, ya, malaikat yang memegang tali ada 5 miliar kurang. Ya. Fakaifa biri, maka bagaimana dengan malaikat yang lain yang mereka punya tugas-tugas yang lain? Ya, ada yang urusan hujan, ada yang menulis catatan kita, di sebelah kanan kiri kita ada dua malaikat. Kemudian setiap hari kan gantian pada waktu subuh, yang dari naik turun ke bawah, dari bawah naik ke langit sampai waktu asar besok. Tiap hari seperti itu. Berarti yang menyertai kita berapa? Lebih dari satu malaikat. Di samping sisi lain ada muakibat. Ada para malaikat yang menjadi penjaga kita. Ya, jelas. Kelebihan malaikat lebih banyak dibanding manusia. Ya Allah alam. Karena di sini dikatakan ya la la ya'lamu 'adadum illallah. Tidak ada yang tahu tentang jumlah malaikat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya maka kita harus meyakini jumlah malaikat amat banyak berdasar dalil. Karena dalil menyatakan demikian, kita wajib meyakini bahwa jumlah malaikat amat banyak. Tentang banyaknya berapa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan manusia banyaknya mana wallahu alam. Ini saya banyak para malaikat. Itu apa namanya banyaknya malaikat. Jadi yang pertama kita wajib meyakini akan adanya malaikat. Ya, yang kedua kita wajib meyakini jumlah malaikat amat banyak. Karena ada dalil yang menjelaskan. Yang ketiga al-iqraru lahum bi maqamatihimul 'azimah 'inda rabbihim wa karamihim 'alaihi wa syarafihim 'indahu. Jangan ya. Yang ketiga kita wajib meyakini berikrar bahwa para malaikat lahum bi maqamatihimul 'azimah punya kedudukan yang agung. Punya kedudukan yang agung di sisi Rabb-nya. Dan mereka punya kedudukan yang mulia di sisi Rabb-nya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَيَسْبَقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ يَعْمَلُونَ Surat Al-Anbiya ayat 26-27. Jadi yang ketiga kita wajib berikrar. Mengakui, meyakini bahwa para malaikat punya kedudukan yang agung, punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, waqalu ta'adhar rahman walada. Dan mereka orang-orang Bani Israel menyatakan bahwa Allah menjadikan anak. Ya. Orang-orang Nasara menuduh Allah punya anak. Subhanah, Maha Suci Allah. Bal ibadu mukramun, bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah menyebutkan malaikat dengan sebutan mukramun, hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amri ya'malun, mereka tidak pernah menduli Allah. Ya. Tidak pernah menduli Allah Subhanahu. Mereka selalu mengerjakan yang diperintahkan Allah SWT. Ya. Ini surat Al-Anbiya ayat 26-27. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka adalah ibadu mukramun. Ya. Dalam ayat yang lain surat, ada yang menyebut Abasa atau yang lain. Ayat yang keberapa? 15-16. Ya. Bi'aidi safarah kiramim bararah. Atau kalau kalimat sebelumnya apa? Kala inna tadkirah faman syadzakarah fi suhubi muqarramah marfu'ati mutahharah bi'aidi safarah kiramim bararah. Kala inna tadkirah, sekali-kali tidak, sungguh ajaran-ajaran Allah itu adalah sebagai memberi peringatan. Sebagai tadkirah. Wa man syaa'a dzakara, barang siapa yang mau mengambil pelajaran maka dia akan mau ingat, berhati-hati. Fi suhufi mukarramah, itu ada pada suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'ati mutahharah, yang tinggi lagi suci. Ya. Kemudian bi aidi safarah. Itu di mana bi aidi safarah? Telah ditulis oleh tangan-tangan yang mulia. Tangan-tangan para utusan Allah itu malaikat. Ya. Katabah, safar itu katabah. Bi'idhi safarah. Itu adalah telah ditulis oleh para penulisnya. Itu ada di tangan para penulisnya. Kiramim bararah. Mereka-mereka adalah sebagai makhluk yang mulia, lagi amat berbuat baik. Amat berbakti kepada Allah SWT. Jadi di sini para malaikat dikatakan sebagai safarah, para penulis. Kemudian dijuluki juga dengan sifat kiramin bararah, ya, yang amat mulia, lagi amat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh dalam surat Abasa. Kemudian dalam surat yang lain, falladzi 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Fusilat ayat 38. Maka yang ada di sisi Rabbmu, yaitu para malaikat, yusabbihuna lahu bil-lail, mereka terus bertasbih kepada Allah di siap malam dan siang hari. Wa hum la yas'amun, yang mereka tidak pernah bosan di dalam beribadah tasbih, ya, dan apa namanya, di siang hari dan di malam hari terus. Nanti pada saatnya kita sampaikan tentang malaikat yang tugasnya macam-macam. Ada yang tiap hari cuma ibadah, ada yang bertasbih terus setiap saat di siang hari dan di malam hari, ada yang terus sujud kepada Allah SWT. Yang layas amun, mereka tidak ada yang pernah bosan. Tidak seperti kita, kalau kita beribadah kan sering bosan, ya. Pas lagi kejepit tiap malam bangun malam, nah, ya. Tapi setelah mendapat jalan keluar, rezeki udah lancar, sudahlah, nah, ingat lagi. Tapi nanti datang sakit berat, bangun lagi malam hari, tiap malam terus berdoa. Setelah sehat, sudahlah, kembali lagi biasa. Ya, jadi kalau manusia biasanya seperti itu. Mudah-mudahan antum nggak begitu. Ya, malaikat lais amun, tidak pernah bosan dalam beribadah. Fa wasabahum bi annahum 'indahu wa hadha tashrifu lahum ma'a maqami ta'abud lahu bila sa'ama. Di sini Allah mensifati mereka bahwa mereka adalah ada di sisi Allah. Di sisi Allah, 'inda rabbika, ada di sisinya. Ya, sebagai bentuk tashrif, untuk penghormatan kepada mereka, untuk memuliakan mereka. Ma'a maqami ta'abud, dengan kedudukan dia sebagai makhluk yang terus beribadah, yang bila sa'amah, tanpa ada kebosanan. Ini malaikat, ya. Jadi malaikat banyak sifat-sifat yang mulia yang Allah berikan kepada mereka. Allah memberikan sifat yang mulia amat banyak, dengan bentuk-bentuk yang banyak, pujian-pujian yang banyak. Contoh lain, ya, wasofati sofa, wazajidati zajro, ayat-ayat yang sumpah seperti ini amat banyak, ya. Wasofati sofa, demi rombongan yang memang mereka betul-betul berbaris, yang jelaskan adalah para malaikat. Wazajirati zajro, yang mereka banyak melarang perkara-perkara yang bermaksiat. Watali didikro, yang membacakan peringatan diri Allah Subhanahu wa taala. Ini juga para malaikat. Kemudian ayat-ayat yang lain masih banyak, ya. Kalau kita melihat pada surat-surat juz ke 28, 29, ya, 28-an atau 29, kebanyak Allah bersumpah dengan malaikat dengan segala bentuknya. Ini menunjukkan kedudukan mereka, para malaikat amat mulia. Jadi yang ketiga, kita wajib meyakini bahwa mereka punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, i'tiqadu tafadulihim wa adamu tasawihim fil fadli wal manzila indallah Azza wa Jalla. I'tiqad tafadulihim, kita wajib meyakini akan bertingkat-tingkatnya keutamaan mereka. Ya, tafadul itu keutamannya yang berbeda-beda, tidak sama. Ya. Fil fadli wal manzilah, wa adamu tawasawihim fil fadli wal manzilah, dan tidak adanya kesamaan di antara mereka dalam hal keutamaan dan dalam hal kedudukan. Jadi sudah dijelaskan di depan. Jadi kita wajib meyakini bahwa malaikat itu punya keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Di sisi Allah Azza, berdasarkan dalil yang ada. Contohnya Allah menyebutkan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha samin basir. Surat Al-Hajj ayat 75. Allah memilih, ya, minal malaikat, dari para malaikatnya rusulan, para utusan. Jadi malaikat ada yang dipilih sebagai utusan. Tentu yang dipilih sebagai utusan lebih mulia dibandingkan dengan yang tidak dipilih sebagai utusan. Di antaranya adalah Jibril, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Para manusia saja, manusia biasa yang tidak diutus dengan utusan jelas lebih mulia utusannya. Ya. Malaikat juga demikian. Dan Allah menyatakan di sini, Allah yastafi milal malika rusulan. Allah memilih dari para malaikat rusulan sebagai utusan-utusannya. Ya. Wa minannas, dari manusia juga demikian. Allah utus utusan-utusan dari para malaikat, dari mereka para manusia. Yang dipilih enggak banyak. Ya. Dari para manusia. Manusia yang jumlahnya walau alam miliaran, yang dipilih Allah Azza Wajalla sebagai utusan Allah sekitar berapa? Yang sampai kepada kita ada 25. Tetapi dalam hadis yang lain diceritakan ada sekitar 300 sekian utusan. Kalau jumlah nabi 124 ribuan orang kalau nabi, kalau utusan 300 sekian orang rasul. Yang sampai kepada kita adalah 25 atau 26 kisah-kisahnya. Ya, 25 tambah Khidir. Khidir itu ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan, tapi yang kuat nabi. Ini kalau Khidir. Ya. Jadi para rasul Allah amat banyak, tapi kita tidak tahu kisah-kisah mereka. Sebab Allah tidak menceritakan semuanya. Ya. Jadi kalau jumlah para nabi ada 124 ribu orang kurang lebih. Rasul 300 sekian orang. Ya. Nah. Yang sampai kepada kita hanya 25 orang kisahnya. Nah, dari para malaikat itu yatafadhal. Yatafadhaluna. Mereka keutamanya bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang jadi utusan Allah Azza Wajalla. Ya. Suaranya keras ini hujannya. Kita teruskan. Wa akhbara anna minhum mustafina bir risalah wa muqarrabina. Fadalla ala madlihim ala ghairihim. Maka di dalam ayat di atas Allah Azza Wajalla mengkhabarkan bahwa di antara mereka para malaikat ada yang mustafin birisalah, ada yang dipilih untuk membawa risalah. Ya. Jadi seperti Jibril alaihissalam diutus sebagai pembawa wahyu. Kemudian nanti ada yang malaikat yang lain, ada Mikail, ada Israfil, ada yang lain, banyak masing-masing punya tugas-tugas yang masing-masing. Ya. Fadalla ala falihim ala ghairihim. Maka ini menunjukkan akan keutamaan mereka yang dipilih di atas yang lain dari malaikat yang tidak dipilih. Wa afdhalu malaikah al-muqarrabuna ma hamalat al-arsy. Di antara malaikat yang paling utama adalah al-muqarrabun. Mereka-mereka yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang didekatkan dengan Allah bersama para pemikul arsy. Bersama para pemikul arsy. Jadi yang ada tinggal di atas jauh di sana, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian para pemikul arsy ini termasuk malaikat-malaikat yang utama. Wa afdhalul muqarrabina al-malaikatu as-salasah. Di antara malaikat yang didekatkan dengan Allah itu ada tiga malaikat yang lebih utama atau yang paling utama. Ya. Itu disebutkan dalam doa. Doa Nabi ketika beliau membuka sholat lail. Ya. Doa Nabi SAW ketika beliau sholat lail dibaca oleh beliau doa apa? Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras Samawati wal Ard dan seterusnya. Ya. Jadi di antara malaikat yang paling utama adalah yang Rasulullah SAW membaca doa yang di dalam doa itu dengan menyebut tiga malaikat. Ya. Allahumma Rabba Jibril atau Jibril, ya. Wa Mikail wa Israfil. Jadi ini tiga malaikat yang termasuk paling utama. Ya. Wa afdhalu salasah Jibril alaihi salam. Kemudian di antara tiga yang paling utama adalah Jibril alaihi salam. Wal makal bil wahyi, dialah yang diserahi urusan wahyu. Fa syarrafahu bi syarafin wadhibah bi wadhifatihi. Maka kemuliaannya dengan berdasar kemuliaan pangkatnya, jabatannya atau pekerjaannya. Ya. Ya Allah menyebut malaikat Jibril ini dengan sebutan yang cukup banyak. Dengan sebutan-sebutan yang amat mulia. Ya. Di antaranya Allah menyebutnya dengan sebutan yang paling bagus, wa min asma'i ar-ruh. Di antara nama Jibril ada ruh, ya, ruh. Seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193, nazala birruhul amin. Nazala bi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin adalah malaikat Jibril. Ya. Dalam surat Al-Qadar yang kita hafal, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tanazzalul malaikah. Tanazzalu. Ya. Ini fi'il wazan apa? Tanazzalu. Fi'il madhi apa mudhari? Hah? Kalau wazan tafa'ala kan tanazzala. Ini lamnya lam cuma lam di belakang dhamma. Enggak mungkin kalau itu fi'il madhi. Sebab dhamma tidak ada wawu kan enggak mungkin. Maka ini asalnya adalah tafa'ala ya tafa'ala asalnya tatanazzalu. Tak yang satu dibuang. Jadi ini fi'il mudhari membuang tak yang satu. Asalnya tatanazzalul malaikah. Dibuang tak yang satu jadi tanazzalul malaikah. Jadi para malaikat pada turun. Ya. Pada malam Qadar. Jadi pakai tatanazzalu. Jadi pada turun. Ya. Yang ya mungkin bertahap-tahap. Aywazan tafa'ala. Jadi para malaikat turun kemudian Allah menyebut khusus war-ruhu fiha. Ar-ruh sebutan khusus untuk Jibril alaihissalam. Ya. Di atas disebut ar-ruhul amin. Di sini di ayat ini disebut ar-ruh saja. Ya. Kemudian kadang-kadang Allah menyebut ruh ini dimudhofkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti dalam surat Maryam ayat 17. Farsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharun sawiya. Farsalna, maka kami Allah mengutus ilaiha kepada Maryam ruhana. Ruhana ini, ruh ini adalah nama Jibril diidhofahkan, dicandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk idhofatu tasyrif. Apa? Penyandaran untuk tasyrif, untuk memuliakan. Seperti Baitullah. Bait rumahnya Allah. Makkah itu Baitullah. Ini idhofah di tasyrif. Memuliakan tempat itu. Ya. Baitullah. Ya. Masajidullah. Masjid-masjid Allah. Ini adalah idhofah itu tasyrif. Idhofah untuk memuliakan. Kemudian ruh di sini ruhana. Kami Allah mengutus ruh kami. Yaitu Jibril. Nama Jibril disandarkan kepada Allah SWT. Ini menurut tafsir ya. Fatamassala laha basharun sawiya. Maka Jibril waktu itu tamassal. Apa tamassal? Kemudian menjema menjadi manusia yang sempurna. Jadi Allah SWT menyebut Jibril sebagai ruhana. Ruh disandarkan kepada Allah SWT sebagai bentuk idhofatu tasyrif. Apa itu idhofatu tasyrif? Penyandara untuk tasyrif memuliakan. Ini kepada Jibril. Ya. Kemudian di saat yang lain Allah menyebutnya dengan memudhofkan kepada Al-Qudus. Seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 102. Sudah hampir Isa atau sudah Isa wallahu alam. Qul nazzalahu ruhul qudus. Qul, kata Nabi Muhammad, nazzalahu ruhul qudus. Ya. Jadi Allah menyebut malaikat Jibril dengan ruhul qudus. Di sini ya, ruhul qudsi. Al-Qudus wallah ala sahih min ahli tafsir. Kata Al-Qudus itu adalah Allah Subhanahu menurut pendapat yang sahih min aqwalil mufassirin, dari ucapan para mufassir. Jadi ruhul qudus, Al-Qudus adalah Allah. Kata ruh disandarkan kepada nama Allah Azza wa Jalla. Ini karena apa? Karena untuk tasyrif memuliakan Jibril alaihissalam. Ya. Ayat-ayat lain amat banyak yang terkait dengan Jibril. Ya, karenanya maka para ulama mereka sepakat bahwa para malaikat yang paling mulia, yang kedudukannya paling tinggi adalah Jibril alaihissalam. Kalau manusia, dari manusia, di antara para utusan dalam bentuk manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang paling mulia. Rasul-rasulnya ada yang jumlahnya mungkin 300-an sekian, 315-an atau kurang lebih seperti itu. Utusan yang paling mulia adalah Nabi terakhir SAW. Ya, ini Rasul manusia. Rasul dalam bentuk malaikat yang paling mulia adalah Jibril alaihissalam. Ya, ini tentang Jibril. Apa? Daisa belum? Belum? Ya. Satu lagi. Di antara kaifiatul iman bil malaikah, cara beriman kepada malaikat. Tadi yang pertama, kita wajib meyakini akan adanya malaikat. Yang kedua, kita harus meyakini tentang banyaknya para malaikat, jumlah para malaikat yang kita tidak tahu jumlahnya. Yang ketiga, kita wajib meyakini akan kemuliaan kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ya. Yang keempat adalah kita wajib meyakini malaikat keutamaan itu bertingkat-tingkat. Ya. Yang kelima, kita tidak banyak menjelaskan karena banyaknya materi dan sedikitnya waktu. Yang kelima adalah mualatu wal hadar min adawatihim. Kita wajib mualah. Apa mualah? Ada sikap cinta, rasa cinta kepada mereka para malaikat, dan kita harus berhati-hati jangan sampai kita membenci mereka. Ya. Kita wajib mualah. Mualah itu apa? Ada sikap loyal, cinta kasih kepada para malaikat, dan kita harus menghindarkan diri, menjauhkan diri dari sikap memusuhi atau membenci kepada malaikat. Mungkin ada yang kesal katanya malaikat apa tugasnya apa, antum pun kesal karena antum merasa kurang diperhatikan, akhirnya benci kepada malaikat. Di antara dalil yang dibawakan adalah surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah kekasih yang lainnya. Nah, yang beriman kepada Allah tidak cuma para manusia. Fadhalal malaika fi hadhil ayah. Malaikat termasuk pada ayat ini karena mereka li'annahum mu'minun. Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, makhluk yang beriman kepada Allah. Ya. Bahkan mereka qa'imuna bi tu'ati rabbihim, bahkan mereka terus taat kepada Rabb mereka. Ya. Bahkan para malaikat disifati la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ma amaruhum terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi mereka tidak ada yang pernah bermaksiat meninggalkan yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Surah Tahrim ayat 6 insyaallah. Ya. Wa akhbara jalla wa ala an mu'alatil malaikah li rasulihi walil mu'minin. Maka Allah mengkhabarkan tentang mu'alatul malaikah, bahwa kita itu wajib mu'alah, ada sikap cinta kasih, loyalitas kepada malaikat dan kepada utusan Allah dan kepada orang yang beriman. Jadi kepada Allah, kepada para malaikat kita cinta, kepada utusan Allah kita cinta, kepada sesama mukmin kita juga cinta. Ya. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, "Wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Ayat yang lain Allah menyatakan, "Innalladzina qala rabbuna Allahu mustaqimu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Wallazi yusalli 'alaikum, dialah yang mendoakan kalian dan juga para malaikat, liyukhrijakum untuk mengeluarkan kalian, untuk Allah keluarkan kalian, minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah yusalli alaikum. Kemudian siapa lagi? Wa malaikatuhu, malaikatnya. Ya. Jadi para malaikat selalu mendoakan kita semuanya. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbanallahu sumastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas ucapannya, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan menghabarkan la takhafu wa la tahzanu. Jadi ayat ini ditafsir para ulama, diantaranya ketika orang dalam keadaan nazak, ya, sakaratul maut, malaikat ini akan datang kepada orang-orang yang beriman, ya, memberikan kabar gembira. Karena kasihan, sayang, cinta kepada orang yang beriman, ketika orang yang beriman ini akan meninggal dalam keadaan susah, payah, sedih, takut, mereka datang menghabarkan la tahafu wa la tahzanu, kalian jangan takut, kalian jangan bersedih, ya. Ini diantaranya. Kemudian saat yang lain ketika bangun dari alam kubur, mereka dalam keadaan terkejut, takut. Malaikat-malaikat ini juga datang menyatakan la tahafu wa la tahzanu, menghibur kita, ya. Ini malaikat. Jadi para malaikat cinta kepada orang yang beriman. Ya, kita harus juga cinta kepada mereka, kepada para malaikat. Maka dijelaskan fawajabat muwalatul malaika 'alal mu'minin li muwalatihim lahum wa nasaruhum wa ta'yiduhum wa sifaruhum lahum. Ya. Jadi wajib kita ini muwalah kepada malaikat. Ada rasa cinta kepada para malaikat. Ya. Karena malaikat di sini cinta kepada orang yang beriman. Ya. Limwalatihim lahum, karena cintanya para malaikat kepada kita orang yang beriman. Dan malaikat menolong mereka orang yang beriman, menguatkan kepada mereka, memintakan ampun kepada mereka. Ini malaikat Allah Azza. Maka di sini ada timbal balik. Ya. Malaikat cinta kepada kita, kita pun cinta kepada mereka. Al jaza min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung amalnya. Jadi kita mestinya seperti itu, ya. Malaikat cinta kepada kita, kita cinta kepada malaikat. Ini diantara apa namanya cara-cara kita beriman kepada malaikat. Mungkin baru 5 yang kita sampaikan. Bahkan yang terakhir sebagai penutup, ada ancaman dari Allah Azza. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa inna Allah aduwwu lil kafirin. Ya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, kemudian juga musuh para malaikatnya, musuh para rasulnya, musuh Jibril, musuh Mikail, sungguh Allah nyatakan permusuhannya kepada orang-orang kafir. Jadi yang menjadi musuh Allah, jadi musuh malaikat, jadi musuh Allah. Yang jadi musuh malaikat, musuh Rasul. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Karena kita wajib mencintai kepada mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu semuanya, tapi secara global kita iman kepada mereka. Kepada yang tahu nama-namanya, kita cinta kepada mereka yang tahu namanya. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, kemudian, tapi kalau nama Israel itu nama Israiliyat, ya, nama Israiliyat. Jadi nama yang warid dalam Quran Malakul Maut, Malakul Maut. Kemudian beriman kepada malaikat Munkar, adanya malaikat Munkar Nakir, ya, kita juga cinta kepada mereka dan seterusnya. Malaikat cukup banyak, tapi sebagian besar tidak disebutkan, karena kita cinta secara umum kepada mereka para malaikat. Ya, ini diantara cara-cara kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada poin-poin yang lain yang belum kita sampaikan. Mungkin ada 2 atau 3 poin yang lain. Insyaallah kita sampaikan lain waktu. Sementara itu yang kita baca di kesempatan malam ini ialah bagaimana kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, tidak cukup kita beriman bahwa malaikat itu ada. Ya. Mereka punya tugas-tugas, tidak cukup itu, tapi harus disertai dengan kaifiah yang lain. Di antaranya adalah yang kita sebutkan 5 poin di atas tadi. Sementara itu yang kita sampaikan, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.